ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kembali kita membahas kitab tafsir Al-Quran Al-Azim dari Imam Abil Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir Ad-Dimashqi Al-Syafi'i rahimahullah. Tepatnya pada tafsir surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 dan 10. Kemarin telah dibahas sebagiannya dan kita lanjutkan dari pembahasan Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yustahabbu liman jaa ila al-jumu'ati ayaghtasila qabla maji'ihi ilaiha, dan disukai, disunnahkan, ya, bagi yang hendak mendatangi salat Jum'ah untuk dia mandi sebelum datang menuju salatul Jum'ah. Ya, beliau mengikuti madhab beliau yang berpendapat bahwasanya mandi untuk salat Jumat hukumnya sunnah muakkadah. Sehingga dengan lafaz yustahabbu, disunnahkan, disukai. Lima sabata fi sahihaini an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil." Apabila seorang di antara kalian mendatangi salat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Walahu ma'an Abi Sa'id, dan juga pada riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi di hari Jumat wajib atas setiap muhtalim. Di sisi Ibnu Katsir dan madhab beliau, madhab Syafi'iyah, kalimat wajib ala kulli muhtalim, muhtalim ini diartikan seorang yang junub. Artinya mandi Jumat itu wajib bagi seorang yang dalam keadaan junub. Ya, ini membawa makna muhtalim demikian. Adapun ulama yang lain berpendapat bahwasanya mandi di hari Jumat itu wajib, membawakan makna muhtalim adalah yang baligh. Kullu rajulin balighin, setiap orang yang sudah baligh. Karena apa? Kalau diartikan mandi hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang junub, maka sesungguhnya setiap junub di hari apapun tetap wajib mandi. Kalau diartikan muhtalim ini adalah orang yang junub, maka makna hadis ini kurang dalam. Kurang dalam. Sehingga sebagian ulama memahami muhtalim di sini adalah orang yang pernah junub. Maksudnya apa? Orang yang sudah baligh. Sehingga ketika mengartikan muhtalim di sini adalah orang yang sudah baligh, maka kalimat wajib dibawa kepada zahirnya bahwasanya mandi di hari Jumat adalah hukumnya wajib atas setiap yang sudah baligh. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan zahir dari mazhab Imam Malik rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan juga dari sahabat Abi Hurairah semoga Allah meridainya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi ala kulli muslimin, hak Allah atas setiap muslim. Ini juga menguatkan pendapat yang mewajibkan mandi di hari Jumat. Selain juga hadis yang pertama perintah, yang kedua kalimat zahirnya wajib, yang ketiga adalah hak Allah atas setiap muslim. Ayyaghtasila fi kulli sab'ati ayyam, untuk mandi sekali di setiap 7 hari, yaitu di hari Jumat. Yaghsilu ra'sahu wa jasadahu, dia benar-benar mencuci rambutnya, rambut kepalanya dan seluruh jasadnya. Ya. Wa an Jabir bin Abdullah rawahu Muslim, hadisnya riwayat Muslim, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala kulli rajulin muslim, atas setiap laki-laki muslim, fi kulli sab'ati ayyam ghuslu yaumin wa huwa yaumul jum'ah, wajib di setiap 7 hari ada satu hari yang dia harus mandi, yaitu hari Jumu'ah. Demikian hadisnya riwayat Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Hibban. Sehingga Allah Ta'ala alami sahab, yang kita pilih pendapat dari sekian pendapat para ulama adalah yang mengatakan mandi di hari Jumat untuk mendatangi sholat Jum'ah hukumnya wajib. Ini sebagaimana Rasulullah tadi katakan wajib ala kulli muhtalim. Muhtalim di sini adalah yang sudah baligh. Wajibnya atas setiap orang yang sudah baligh. Wa qala al-Imam Ahmad, dan berkata Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Adam qala haddatsana Ibn al-Mubarak an al-Auza'i an Hisan ibn Atiyah an Abi al-Ash'ath as-San'ani an Aus ibn Aus al-Thaqafi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, dari sahabat Aus ibn Aus al-Thaqafi, beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala wa ightasala yawm al-jum'ati, barang siapa yang dia mandi dan benar-benar mandi, layaknya mandi besar, layaknya mandi junub, barang siapa yang mandi dan benar-benar mandi yawm al-jum'ah, pada hari Jumat, wa bakkara wa btakara, dia berpagi-pagi dan menyengaja untuk berpagi-pagi, wa masya wa lam yarkab, dia berjalan dan tidak berkendara, wa dana minal imami, dan dia mendekat ke imam yang sedang khutbah, wastama'a, dan dia menyimak khutbahnya, walam yalhu, dan tidak berbuat sia-sia dalam mendengarkan khutbah, kana lahu bikulli khutbatin ajru sanatin ya siyamuha wa qiyamuha, maka dia mendapatkan di setiap langkah kakinya mendapatkan pahala 1 tahun, dianggap berpuasa 1 tahun dan sholat malam 1 tahun. Ya. Kalau dia apa? Kalau dia benar-benar mandi, benar-benar berpagi-pagi, mendekat imam, menyimak dan tidak lalai, maka setiap langkah dia, berjalan dan tidak berkendara, di setiap langkah dia mendapatkan pahala 1 tahun puasa sunnah, 1 tahun sholat ya sunnah atau sholat malam. Ini keutamaan yang sangat besar. Wa hadzal hadits lahu turuqun wa alfad wa qad akhrajahu al-sunan al-arba'ah wa hassanahu Tirmidzi. Hadis ini memiliki banyak jalan periwayatan, banyak lafaz, diriwayatkan oleh ahli sunan al-arba'ah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh At-Tirmidzi, dan dengan sekian banyak jalan periwayatan dan lafaznya, banyak ulama yang mensahihkan, jadi derajatnya sampai sahih. Naam. Subhanallah ya, keutamaan yang sangat besar ya untuk beramal di hari Jumat. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ightasala yawmal jum'ati ghuslal janabati thumma raha fi as-sa'ati al-ula fakannahu qarraba badanatan. Barang siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, dia pun berpagi-pagi di waktu yang pertama untuk mendatangi salat Jumat, seolah-olah dia telah berkurban seekor unta yang besar. Wa man raha fi sa'ati tsaniya, barang siapa yang berpagi-pagi di waktu yang kedua, fakannama qarraba baqarah, seolah-olah dia berkurban seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, barang siapa yang dia datang di hari Jumat di masjid di waktu yang ketiga, fakannama qarraba kabshan aqrana, maka seolah-olah dia pahalanya itu berkurban seekor domba yang besar, yang akran, yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah fakannama qarraba dujajah, barang siapa yang dia berpagi-pagi datang di waktu yang keempat, seolah-olah dia berkurban seekor dujajah, yaitu seekor ayam. Wa man raha fi sa'ati al-khamis fakannama qarraba baydatan, barang siapa yang dia berpagi-pagi datang di waktu yang kelima, maka seolah-olah dia berkurban sebutir telur. Fa idza kharaja al-imam hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikra, dan ketika imam itu keluar, maksudnya keluar dari, karena Rasulullah itu rumahnya dekat ya dengan ya bahkan pintunya langsung menuju masjid, keluar dari rumahnya dan masuk, maka malaikat pun segera hadir, yastami'una dzikra, untuk mendengarkan khutbah. Akhrajah, demikian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sehingga perlu disadari pula oleh para khatib, ucapan itu disaksikan oleh malaikat. Sehingga harus benar-benar ucapan dalam khutbah itu benar-benar ucapan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nasihat yang benar, jangan sampai di dalam khutbah tersebut justru mengajarkan perkara-perkara yang tidak baik, ya, seperti banyak terjadi di di negeri kita ini. Khutbah dijadikan sebagai arena ya untuk berpolitik, arena untuk berkampanye, arena untuk mencela pemerintah dan seterusnya. Gak pantas, terlalu mulia masjid ini ya untuk mencela orang, apalagi disaksikan oleh para malaikat. Maka ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pihak-pihak yang justru berkhutbah isinya cuma kritikan pemerintah, bahkan menurut koran ini, koran itu, ini itu dan seterusnya, yang enggak pantas untuk dibicarakan di masjid. Hendaknya qala Allah, qala Rasulullah, qala ulama, wasiat taqwa, wasiat ibadah. Bukankah kalau kita lihat ahkam-ahkam khutbah baik di madhab Syafi'i, Ahmad dan yang lainnya, inti khutbah selain ada ya pujian, sanjungan, solawat bagi Allah Subhanahu wa taala dan salat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga wajib atau sebagian mengatakan rukun khutbah tersebut adalah wasiat bitaqwallah. Ya. Dan inti daripada khutbah tersebut adalah al-mau'idhah. Al-mau'idhah ya itu ma yulayyinul qulub, yaitu ungkapan nasihat yang menggetarkan hati. Jadi usahakan demikian. Itu mau'idhah. Kemudian adz-dzikr. Adz-dzikr itu peringatan-peringatan. Peringatan-peringatan. Jadi selain memberikan nasihat yang untuk melunakkan hati dan juga peringatan-peringatan terkait halal dan haram, terkait akhirat dan seterusnya. Adapun pembahasan ahkam, ya perincian hukum itu ditaklim seperti ini. Karena yang namanya min fikhir rajul ayyukassirul khutbah wa ayyatula as-salah, di antara fakihnya seseorang dia pendekkan khutbahnya, singkat, padat, jelas, berbobot dan diperpanjang salatnya. Ya, tentunya bukan kemudian diimbang, oh berarti khutbahnya 5 menit, salatnya setengah jam, bukan begitu maksudnya. Yaitu pendek sesuai ukuran khutbah dan panjang sesuai dengan ukuran salat. Oleh karena itu salat itu kan dalam sholat Jum'ah sunnahnya al-a'la al-ghasyiyah atau al-jum'ah dan al-munafiqun. Itu sunnahnya. Berarti itulah dikatakan panjang dengan membaca surat itu. Kemudian dikatakan pendek di dalam khutbah ketika mencakup hamdalah, mencakup salawat, mencakup wasiat taqwa, mau'idhah, mencakup zikr, doa, ya, dengan ukuran yang tidak panjang, bukan seperti ta'lim, pendek. Ya, kalau pengalaman kita ya khutbah pertama 10 menit, kedua 5 menit, 15 menit maksimal 20 menit. Lebih dari itu orang sudah malal, malal itu bosan. Sudah bosan. Ya. Sudah kelihatan gelisah, sudah geser-geser, sudah jeglak-jeglung ngantuk dan seterusnya. Maka demikian hendaknya khutbah. Dan mungkin ya khutbah ini terkadang di sebagian tempat agak lebih panjang sedikit ya. Intinya adalah rukun khutbah terpenuhi, maksud tujuan khutbah tercapai, kemudian melihat kondisi daripada jemaahnya. Dan dikarenakan hikmah daripada khutbah itu adalah mau'idhah, zikir, maka tentunya dengan bahasa yang dipahami oleh makmumnya. Saya pernah mampir sholat di sebuah masjid. Duduk. Didengerin khutbahnya bahasa Arab. Khutbahnya bahasa Arab ini. Ya insya Allah kalau kita udah biasa jadi paham. Oh maksudnya begini. Cuma yang orang datang sampai ada yang pergi. Ditunggu kirain mukadimah. Sampai kok mukadimah sampai 1/4 jam. Sampai ada yang pergi. Kenapa? Isi khutbahnya gak tahu. Bahkan mungkin khotibnya gak paham itu isi khutbahnya. Karena apa? Tekstual. Ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqati dan seterusnya. Mungkin enggak tahu maknanya. Ya. Seolah-olah itu hanya sekedar ritual dibaca selesai. Padahal ilahnya di situ adalah ada mau'idhah dan ada zikir, ada peringatan-peringatan kepada umat. Bahkan perlu dicatat pula bahwasanya dakwah yang paling wajib adalah khutbatul Jum'ah. Khutbatul Jum'ah. Kalau taklim seperti ini fardu kifayah. Antum datang pahala, enggak datang juga enggak dosa, ibaratnya begitu. Tapi kalau enggak datang khutbah Jumat berdosa. Bahkan kalau dia menyibukkan diri saat khatib berbicara dosa. Bahkan di dalam riwayat Muslim, seorang yang khatib berbicara dia menggeser-geser kerikil, faqad laha, dia telah lalai. Enggak dapat pahala Jumat. Ya. Kalau taklim seperti ini antum main-main pulpen, main apa, enggak masalah. Artinya walaupun secara adab tidak baik tapi tidak berdosa. Tapi kalau khutbatul Jum'ah ya, di sini lagi khutbah kemudian ada yang bermain kerikil, geser-geser, itu saja sudah lahu, sudah melalaikan dan menghilangkan pahala Jum'ah. Apalagi yang main HP, apalagi ngobrol, sudah. Sallallahu alaihi wasallam. Termasuk baca Quran saat khutbah. Termasuk ada yang kadang bawa tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah, dalam keadaan khatib sedang berbicara. Seolah-olah dia sedang berzikir, seolah-olah dia sedang baca Quran, padahal dia telah lalai. Karena yang paling wajib ketika itu adalah mendengar khatib berbicara. Itu sudah ibadah. Ini perlu disampaikan ya. Kadang umat karena tidak pernah disampaikan akhirnya lalai. Ya, lalai. Maka perlu disampaikan saat khutbah. Kalau saat taklim antum dikit buka HP, dikit main pulpen, dikit geser, dikit sana. Ya secara masalah dosa tidak ya tidak dosa, cuma masalah adabiah saja. Tapi kalau khutbah itu teranggap lalai dan terhapus pahalanya tetapi tetap wajib mengikutinya. Kan demikian. Nah, inilah pentingnya untuk kita memahami ya, satu-satunya taklim ya yang wajib didengarkan adalah khutbatul Jumu'ah. Itu harus kita dengarkan. Dan kepada para khatib pun harus tahu bahwasanya ketika dia da'i, sudah ceramah kemana-mana, jam terbangnya tinggi. Ingat yang paling wajib adalah khutbatul Jum'ah. Jangan lalaikan itu. Yang paling wajib dari dakwah kita, dari ta'lim kita, dari durus kita yang kita sampaikan adalah khutbatul Jum'ah yang paling wajib. Sehingga kalau bukan perkara yang kalau kita sudah ditunjuk, ditunjuk itu sudah diamanai, Ustaz, Jumat kesekian antum khutbah jadwalnya. Maka jangan disia-siakan. Karena itu yang paling wajib dibandingkan dars kita, ta'lim kita, muhadharah kita. Yang paling wajib adalah menyampaikan khutbatul Jum'ah. Karena sudah diamanahkan kepada kita. Ini penting sekali diingatkan. Ya. Yang paling wajib adalah khutbatul Jum'ah. Maka jangan meninggalkannya kecuali dengan uzur yang sangat mendesak. Nah, kemudian berkata Imam Nukasir rahimahullah, wa yustahabu lahu ayalbisa ahsana thiyabih. Dan disunahkan pula untuk memakai pakaian yang paling bagus yang dia miliki dari pakaian dia. Khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambil pakaian yang terbaik kalian ketika memasuki masjid. Ya, terbaik secara syariat yaitu paling menutupi aurat, dan terbaik secara muru'ah, ya, secara muru'ah, secara ya dipandang, ya. Maka dia hendaknya memakai pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Yang paling bagus, pakailah. Ya, kalau orang Saudi sana paling bagus jubah putih, pakai khimar atau gutroh, kemudian pakai jubah yang luar itu yang hitam, bagus. Nah. Kalau orang Yaman sana pakai imamah, kemudian pakai jas. Kalau orang mana lagi, orang Mesir pakai jas yang panjang, pecinya yang merah putih. Kalau orang Indonesia, ya ada yang pakai jas, pakai sarung, pakai koko. Ya, yang intinya itu menutup aurat dan itu merupakan muru'ah. Kebaikan, maka pakailah yang terbaik. Ya, walaupun kalau mau dikatakan yang terbaik adalah pakai jubah, itu yang terbaik. Pakai jubah, tapi bukan berarti yang lainnya tidak baik. Semuanya baik selama itu menutup aurat. Karena Rasulullah terkadang pakai jubah, jubah itu pakaian yang dari atas sampai bawah seperti yang saat ini kita pakai. Atau terkadang Rasulullah pakai atasan rida wa izar, rida itu pakai atasan. Atasan itu mencakup seperti kemeja atau gamis ataupun apa namanya. Pokoknya pakaian atasan. Kemudian pakai izar, pakai sarung. Atau terkadang beliau pakai sirwal dan pakai rida. Ya, pakai rida. Rida itu kalau diartikan kadang selendang, tapi pakaian atasan. Ya, beliau memakai tergantung kondisi. Dan yang paling beliau sering pakai dalam sholatnya adalah jubah. Ketika di rumah biasanya beliau bersarung, pakai sarung, ya, pakai sirwal, pakai rida. Itu keadaan-keadaan sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah memakai pakaian yang terbaik dia miliki. Wa yatatayyaba, dan memakai minyak wangi, minyak wangi yang terbaik dia miliki. Punyanya yang harga 20, ya yang terbaik itu pakai itu. Punya yang 2 juta, ya itu yang dipakai 2 juta. Yang 200 juta barangkali ada, ya itu pakai. Selama dia barangkali dia agnia, goni, tajir, kaya raya. Ada yang minyak wanginya seharga mobil. Ada. Yang miliaran juga ada. Ya. Yang penting dia mampu belinya. Gitu loh. Dan bukan menyia-nyiakan harta. Kalau itu digunakan untuk sholat Jumat, antum kalau tahu minyak wangi yang apa namanya di untuk mewangikan Hajar Aswad, mewangikan Kiswah, itu harganya luar biasa. Kalau mau dirupiahkan bisa ratusan juta. Kalau itu memang untuk itu kemampuan dia dan untuk memuliakan, ya labas, enggak apa-apa. Karena Rasulullah pun memakai minyak wangi yang termahal di masanya. Jadi beliau itu memakai minyak wangi termahal di masanya. Ya. Pakaian beliau sering sederhana. Beliau juga pernah memakai pakaian yang terbaik semasanya. Jadi apa yang beliau miliki, yang terbaik itu yang dipakai di masjid. Ya, jangan dipahami yang namanya zuhud itu harus yang paling murah, yang paling gak bestrika. Bukan, bukan begitu. Zuhud adalah iktisad. Halal dan iktisad. Tengah-tengahan sesuai dengan kemampuan dia. Adanya itu, ya itu. Ya, tidak memaksa diri dan tidak merendahkan apa yang Allah berikan kepada dia. Itu namanya zuhud. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau itu manfaat di akhirat, harganya mahal, ya penuhi. Haji mahal, tapi karena itu pahala, ya penuhi. Kan begitu. Wa yatasawwaka, dan juga bersiwak. Bersiwak itu kalau Rasulullah pakai kayu arak. Kayu arak itu yang sering kita sebut kayu siwak. Ya. Tetapi kata para ulama, siwak atau yatasawwaku, tasawwaka yatasawwaku, itu adalah kegiatan menggosok gigi. Cuma pada zaman Rasulullah pakainya kayu arak itu. Dan itu yang terbaik. Tapi kalau di tempat lain gak ada kayu arak, di Indonesia zaman dulu pakainya apa namanya abu, ya itu teranggap. Atau zaman sekarang pakainya pasta gigi, sikat, ya itu teranggap. Atau bahkan kata Ibnul Qayyim, dengan menggosok dengan jari kita, ya itu teranggap bersiwak. Walaupun yang paling afdol tetap pakai kayu arak. Kan begitu. Jangan hulu. Oh itu bukan siwak itu. Siwak itu ini. Yang lainnya, oh gak harus itu. Ini aja boleh. Nah, kita tengah-tengahan. Itu semuanya teranggap. Tapi walaupun yang paling afdol adalah kayu arak tadi, karena Rasulullah menggunakannya kayu arak tadi. Demikian. Wa yatanadhafa, dan bebersih sebisa mungkin. Ya, potong kuku, potong kumis, nepul ibad, ya, dan seterusnya. Ya, wa yatatahhar, dan bersuci. Wa fi hadits Abi Sa'id al-Mutaqaddam, pada hadis Abi Sa'id yang lalu, ghuslu yaumil jum'ah wajibun 'ala kulli muhtalim wassiwak wa ayyamussa min tibi ahlih. Mandi Jumat wajib atas setiap orang yang sudah baligh, dan bersiwak demikian pula sunnah, dan demikian pula hendaknya dia mengusap dari minyak wangi yang ada di keluarganya. Ya, minyak wangi yang ada di keluarganya. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Ya'qub qala haddatsana Abi an Muhammad ibn Ishaq qala haddatsani Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi an Imran ibn Abi Yahya an Abdullah ibn Ka'b ibn Malik an Ubay an Abi Ayyub al-Ansari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yatasala yawm al-jum'ati wa massa min tibi ahlihi in kana 'indahu walabisa min ahsani thiyabihi, barang siapa yang mandi Jumat dan dia memakai minyak wangi dari keluarganya, apabila dia punya minyak wangi di rumahnya, dan dia memakai pakaian yang terbaik dari pakaian yang dia miliki, tsumma kharaja, kemudian dia keluar dari rumahnya, hatta ya'ti al-masjid, sampai dia datang ke masjid, fayarka'u, kemudian dia ruku, in badalahu walam yu'dhi ahadan, dia ruku. Dan ketika ada seseorang, dia pun tidak mengganggu orang-orang yang ada. Sehingga ada hadis larangan dia melompati pundak-pundaknya orang yang lagi duduk. Ya. Summa ansata, kemudian dia diam. Idza kharaja imamuhu, ketika imam itu sudah keluar mau khutbah, hatta yusalli, sampai didirikannya salat, kanat kafaratan lima bainaha wa bainal jum'atil ukhra, maka semua itu akan menjadi penembus dosa antara Jumat itu dengan Jumat sebelumnya, atau Jumat itu dengan Jumat yang setelahnya, menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa kita. Ya, sehingga umat ini diberi kafarah yang sangat banyak, subhanallah. Ya, kafarah bagi umat ini, penghapus dosa bagi umat ini sangat luar biasa. Makanya bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mensyukurinya? Yaitu dengan kita mengikuti, mempelajari, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul SAW. Terus. Ya. Wa fi sunani Abi Dawud wa Ibn Majah. Dalam sunan Abi Dawud dan Ibn Majah, an Abdillah bin Salam, dari Abdillah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam adalah sahabat, ya, yang dulunya adalah orang yang paling alim di kalangan Yahudi. Jadi ketika Rasulullah sampai di situ, orang yang paling alim dari kalangan Yahudi adalah Abdullah bin Salam. Sehingga ketika Abdullah bin Salam masuk Islam, beliau pertama menyembunyikan keislamannya. Sampai kemudian menemui semua orang Yahudi. Man ana? Siapa saya? Anta a'lam wabnu a'lamina. Engkau adalah orang yang paling alim. Dan anaknya orang yang paling alim. Anta khairuna wabni khairina. Dan engkau adalah orang yang paling yang terbaik. Dan anaknya orang yang terbaik. Dipuji setinggi langit. Abdullah bin Salam. Kalau begitu saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh, langsung orang Yahudi ribut, langsung anta syarruna wa ajhaluna, kamu orang yang paling jelek, kamu adalah orang yang paling bodoh, kamu adalah orang yang paling sesat dan seterusnya. Di tempat yang sama dari lisan yang sama. Nah, ini seperti itu ya. Demikian, ini perjuangan yang sangat luar biasa. Orang yang paling tinggi kedudukannya di orang Yahudi ketika masuk Islam jadi orang biasa, jadi sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, melayani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itulah kemuliaan, ya, kemuliaan akhirat. Beliau meriwayatkan hadis di sini, annahu sami'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul 'ala al-mimbar, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar bersabda, ma ala ahadikum law ishtara thawbaini li yaumil jum'ah ya siwa thawbi mihnatih, ya, yaitu tidaklah atas seorang di antara kalian kalaulah dia membeli dua pakaian khusus untuk hari Jumat, ya, kecuali itu adalah pakaian yang akan menjadi mihnah dia, akan menjadi pahala bagi dia. Pakaian yang sangat berharga. Jadi dia memang membeli pakaian yang terbaik untuk memang dia sholat, untuk dia mendatangi sholatul Jumat. Ya, hadisnya sahih li ghairi. Ya, sahih li ghairi. Hanya saja memang para ulama ini berbeda tentang memahami hadis ini. Ada yang berpendapat kalau pakaian itu khusus untuk sholat tok, khusus untuk pada hari Jumat, tidak pada yang lainnya, ini dimakruhkan karena mengkhususkan apa yang tidak dikhususkan Nabi. Tetapi sebagian ulama memahami hadis ini sebagaimana yang dikatakan tadi, kalau seorang membeli dua pakaian untuk sholat Jumat, maka itu adalah akan menjadi pahala bagi dia, menjadi sesuatu yang berharga bagi dia, ya. Jadi atas dua apa persisian para ulama, apakah makruh apa sunnah, tapi sesuai dengan zahir hadis ini, ya sunnah. Kalau dia sengaja membeli pakaian yang baik, yang bagus, dia pakai yang terbaiknya untuk salat Jum'ah, maka itu menjadi mihnahnya dia, menjadi simpanan berharganya dia, menjadi pahala berharganya dia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ala mawujudlah. Ya, jangan ala maujud, jangan ala kadarnya. Jangan ala kadarnya. Tetapi perlu diingat, walaupun kita berusaha yang terbaik, tidak ala kadarnya, tapi bukan berarti kita kemudian menghujat orang yang kebetulan pakai pakaiannya ala maujud, ala kadarnya. Ya mungkin dia bekerja, pakaiannya seperti itu, ya kita harus husnudzon. Oleh karena itu salah satu sahabat, lupa namanya sahabat siapa, yang tiba-tiba datang di hari Jumat, kalau nggak salah Abu Darda, kalau nggak salah, datang di hari Jumat memakai pakaian yang saat itu pakaian teranggap pakaian rendah, ya, saat itu teranggap pakaian rendah, kain yang kurang bagus lah, ya, memakai kain yang kurang bagus. Kemudian orang-orang menghujatnya, setelah menghujatnya dia memakaikan, kemudian dia mengatakan qad labistu hadza thauba fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku memakai pakaian yang seperti ini pada zaman Nabi. Ya, artinya apa? Walaupun yang sunnahnya yang terbaik, tapi bukan berarti kemudian kita membuli, mengejek orang-orang yang memang memakai pakaian di sisi kita kurang bagus. Barangkali di sisi dia itulah yang terbaik. Itulah yang terbagus yang dia dapati saat itu. Jadi pahami ya. Mungkin sebagian kita mampu memilih pakaian yang bagus. Tapi sebagian orang mungkin kemampuannya pakai pakaian yang menurut kita kurang bagus. Tapi itu kemampuannya yang terbaik menurut dia. Sesuai kemampuan dia. Maka kita jangan menghujatnya. Atau memang dia posisinya lagi bekerja. Ya mungkin dia pakai pakaian lapangan. Tetapi sudah memenuhi, menutup aurat. Ya itu memang terbaiknya saat itu dia. Seperti itu. Ya. Yang dia tidak bisa ya mempersiapkan dari rumah. Karena memang pekerjaan tidak libur. Misalkan dia memakai pakaian kerja dia. Yang tetap suci, tetap menutup aurat. Dan dia memakai pakaian seperti itu untuk menghadiri sholat Jumat. Maka ya kita jangan menghujatnya. Kecuali kalau yang membuka auratnya. Atau mensifati auratnya. Ya, maka itu yang kita hendaknya nasihati. Demikian ya, khawana fidin azakumullah, yang perlu diperhatikan. Kalau enggak salah itu sahabatnya Abu Darda. Jadi hikmah kenapa beliau itu tiba-tiba memakai pakaian yang sederhana untuk mengingatkan pada zaman Rasul pakaian seperti ini itu pakaian yang bagus. Dan jangan menghujat yang seperti ini. Rasulullah pernah demikian. Ya. Jadi pahami ya. Kadang kan mungkin kalau zamannya dengan ya, Pak. Zaman sekarang mungkin pakaian bagus-bagus begini. Tapi kalau mudanya beliau gimana, Pak? Bisa gubedan sarung aja hebat toh ya. Ya, sarungan tok, gubedan, pakai hem itu sudah hebat sekali. Itu pun cuma Jumatan toh ya. Oh, memang pakaiannya begitu, Pak. Berarti sudah masyaallah zaman itu, Pak. Zamannya. Itu sudah masyaallah ya. Oleh karena itu, ya mungkin di zaman dulu pakaiannya itu kalau kita lihat sekarang kok pakaiannya kayak gitu tok. Tapi zaman dulu itulah mungkin yang terbaik. Ya, makanya Islam ini subhanallah di semua zaman itu cocok. Ya, hukumnya itu cocok. Cocok di semua zaman. Bahkan kalau kita mau bicara hukum, kita cuma sarungan tok kemudian sorbannya diselampirkan begini, satunya terbuka seperti kita waktu misalkan ihram begitu, ya itu sah-sah saja sholat. Secara sah hukum sah ya sholat. Apa namanya? Ya itu sah sholatnya. Jadi pahami ya. Misalkan ada orang sholat pakai kemudian ya itu kayak gitu saja. Secara hukum sah saja. Cuma perlu dilihat kepantasan di zaman itu. Jangan sampai malah mencolok. Jangan karena saya pulang haji, pulang ihram, pakaian ihramnya dipakai untuk ke masjid. Kan orang aneh ini, syuhrah malah jadinya. Jadi kurang bagus nanti. Walaupun di sana mulia, tapi ketika di sini dipakai, ya orang jadi ini orang gimana? Kan jadi aneh. Ya. Sehingga perlu juga yang namanya kita melihat sekitar. Nah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khathaba an-nasa yawmal jumu'ati. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada manusia pada hari Jumat, fara 'alaihim siyabun nimar, dan beliau melihat atas mereka siyabun nimar. Siyabun nimar ini pakaian yang terbuat dari kulit-kulit binatang buas. Yang itu mungkin pakaiannya orang miskin zaman itu. Enggak bisa beli kain. Kain itu mahal. Kain zaman itu seharga rumah. Jadi kalau mau beli kain seharga rumah. Ya enggak usah jauh-jauh, dulu kita kecil kalau cerita simbahnya kita, kain apa namanya tapih gitu, Pak ya. Seharga motor. Bisa sampai belasan juta, 20 juta kan ada ya, pernah Pak ya, kayak gitu. Nah, zaman dulu, zaman Nabi, kain itu seharga rumah, bayangin. Subhanallah ya. Sehingga bagi orang-orang yang kurang mampu, maka biasanya berburu, kemudian kulitnya itu disamak dan dijadikan sebagai pakaian. Kalau sekarang malah kulit jadi mahal, Pak ya. Jaket kulit, domba, garut, mahal 2 juta, 3 juta. Ya itu kadang kebalik zaman itu. Dulu pakaian seperti itu mahal. Pakaian orang miskin pakai kulit. Sekarang orang pakai jaket kulit. Masya Allah 5 juta nih jaketnya. Beda zaman. Beda seperti itu. Nah, ketika zaman itu pakaiannya orang miskin, ma ala ahadikum idza wajada sa'atan ayattakhidha thawbaini li jum'atihi siwa thawbaini mihnatihi. Hendaknya seorang di antara kalian kalau punya keluasan memakai pakaian, dua pakaian untuk salat Jumat selain daripada pakaian yang biasa dia pakai. Tadi zaman itu biasanya cuma gubet dan sarung ya. Sarung pokoknya kain yang di apa namanya ditutupkan di bagian pusar sama lutut. Nah, itu seperti itu saja. Itu pakaiannya begitu saja. Nah, ketika melihat Rasulullah melihat seperti itu, mereka hanya bersarungkan kulit-kulit domba atau kulit hewan. Maka Rasulullah mengatakan, ya hendaknya seorang itu punya dua pakaian untuk sholat Jumat, untuk menutupi salah satu bagian pundaknya. Jadi menurut para ulama, ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki satu risalah kecil judulnya Hijabul Mar'ah Muslimah. Di situ membahas, di mukadimahnya beliau sebutkan, aurat wanita ketika sholat dengan keluar rumah itu berbeda. Ketika sholat lebih ringan, artinya dia cuma pakai jalabiyah, pakai kerudung, khimar kecil, tertutup semua, selesai, bisa. Tapi ketika keluar lebih tebal, lebih menutup, lebih sempurna aurat. Tapi kalau laki-laki, ketika sholat harus lebih sempurna dibandingkan ketika bekerja. Artinya aurat laki-laki itu apa? Pusar sampai lutut. Tetapi ketika kita sholat harus lebih dari itu. Harus lebih dari. Jangan dalam wujud seperti ya cuma sarungan tok, gak pakai atasan. Maka hendaknya ketika orang sholat itu minimalnya adalah dua pakaian. Pakaian bawah, yaitu sarung, kemudian pakaian atas. Nah, atas itu pun kalau terbatas ke salah satu pundak kita. Ke salah satu pundak. Mungkin atasannya cuma sedikit gitu ya. Maka yang ditutupi adalah salah satu dari pundak kita. Kalau zaman sekarang mungkin enggak ditemui ya seperti ini. Karena Masya Allah pakaian murah-murah. Luar biasa pakaian zaman sekarang ya. Terbuka lebar untuk memiliki pakaian yang sangat luar biasa. Mungkin satu orang memiliki puluhan atau ratusan setel bahkan. Bahkan kalau orang kaya satu kamar, satu baju semua dia. Ya, Masya Allah ya, zaman sekarang. Tapi zaman dulu ketika satu kain seharga rumah. Itu harganya sangat luar biasa. Naam, fadl dikumandangkan azan terlebih dahulu. Khana fi din azakumullah, kita lanjutkan. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila telah dipanggil untuk salat pada hari Jum'ah. Al murad bi hadzal nida'i huwa an-nida'u tsani alladhi kana yaf'alu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kana yaf'alu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja fa jalasa 'alal mimbar. Yang dimaksud panggilan di sini, azan di sini adalah azan yang kedua yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumahnya kemudian datang ke masjid duduk di atas mimbar. Jadi datang mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk. Nah, saat duduk itu dikumandangkan azan. Ini zaman Rasulullah demikian. Fa innahu kana hina idzin yu'adzinu baina yadayhi fahadha huwal murad. Dan ini pada saat itu dikumandangkan azan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amma nida'ul awwal, adapun azan yang pertama, alladzi zadahu Amirul Mukminin, yang ditambahkan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan, wa inna ma kana hadza likathratin nasi. Ini dilakukan karena zaman itu manusia sudah banyak, sehingga beliau menambahi azan yang pertama. Ya, perlu diperhatikan di sini. Pada zaman Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, adzan satu kali. Yaitu ketika khatib sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk baru adzan. Cuma itu saja. Enggak ada adzan lagi. Ya. Kemudian pada zaman Utsman bin Affan, karena masyarakat sudah banyak sekali, kemudian beliau beristihad untuk menambahi satu adzan, tapi bukan di masjid, di luar masjid. Di luar masjid. Ya, untuk mengingatkan bahwasannya Jumat sebentar lagi. Nah, di sini diketahui illahnya, alasannya kenapa Utsman bin Affan menambahi satu adzan di luar masjid. Jadi hakikatnya adzan di masjidnya cuma satu kali. Yang satunya di luar. Nah, perhatikan di sini. Dari sinilah para ulama berbeda pendapat. Apakah adzan Utsman ini di zaman sekarang masih bisa dilakukan? Apakah sudah hilang hukumnya? Ya, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau mungkin Imam Syafi'i dan para pengikutnya, Syafi'iyah termasuk Ibnu Katsir, ini termasuk ulama dari mazhab Syafi'i, maka beliau masih mempertahankan. Ya, masih mempertahankan azan dua kali. Azan di luar, ya, bukan sebagai masuknya waktu. Kemudian azan yang kedua adalah azan ketika khatib sudah duduk di mimbar. Itu mazhab Syafi'iyah. Makanya banyak masyarakat yang bermazhab Syafi'iyah melakukan ini. Karena ilahnya adalah untuk memberitahu orang. Adapun mazhab yang lain, Imam Ahmad dan yang lainnya berpendapat ketika sudah ilahnya hilang, maka hukumnya sudah tidak perlu lagi dilakukan. Apalagi sunnah asalnya pada zaman Rasulullah, Abu Bakar dan Umar tidak ada adzan pertama. Adzan cuma satu kali. Nah, di sini perlu kita perhatikan supaya kalau kita lebih memilih memang adzan pertama, adzan satu kali, karena ilah yang pada zamannya sahabat Utsman sudah tidak ada. Ini menurut kita lebih kuat. Karena orang itu sudah tahu, apalagi waktu zuhur, waktu sholat Jumat itu jam berapa, dan juga sudah ada pengeras suara. Sehingga orang ketika dikumandangkan azan, mereka tahu itu adalah sudah khatib sudah duduk di atas mimbarnya. Dan ini ya kita amalkan, termasuk di masjid ini. Ini adalah yang diamalkan oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Nah, tinggal yang mengamalkan dengan azan, dua azan seperti yang dilakukan oleh sahabat Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Dan ini bukan bid'ah, ya. Perlu kita perhatikan, azannya Utsman bukan bid'ah. Yang dibid'ahkan sebagian ulama adalah ketika dilakukan tidak seperti alasannya Utsman. Nah, ini yang terjadi kadang berpendapat itu adalah sampai bid'ah karena tidak dilakukan seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Yang dilakukan oleh Utsman bin Affan alasannya apa? Alasannya untuk persiapan. Mungkin ini zaman ini masih ada, kan? Supaya orang itu datang dulu sebelum khatib datang. Mungkin alasan ini masih ada, masih bisa diterima. Tetapi dilakukan bukan di masjid, di luar. Nah, kan diterangkan dalam riwayat Bukhari namanya Zawra. Jadi Zawra, tempatnya itu bukan di masjid adzan pertamanya, tapi di luar. Nah, ini hendaknya dilakukan demikian. Kalau memang ingin mengikuti sunnahnya Utsman bin Affan dalam adzan ini, dengan alasan untuk mempersiapkan orang jamaah itu untuk hadir sebelum imam itu datang, dan ini masih bisa diterima alasannya. Tetapi ingat, adzan pertama itu dilakukan bukan di masjid, tapi di luar masjid. Ini penting. Ya, sehingga dalam masalah fikih kita harus jeli dan harus sabar dalam menghadapinya. Dan dalam masalah amal, ya, kalau sudah misalkan kita sholat di masjid yang adanya dua atau yang adanya satu, ya kita namanya sudah di situ, kita ikuti saja. Jangan kemudian protes itu. Ini tidak anu ini bid'ah ini dan seterusnya, jangan. Itu ribut nanti kalau seperti itu. Enggak boleh seperti itu. Dalam bab amal kita harus ngikuti yang imamnya siapa, itu diikuti saja. Kalau bab hujjah, dalam bab diskusi ilmiah, ya kita harus sampaikan hujjahnya yang rajih ini. Itu kurang kuat dan seterusnya. Jadi pahami ya? Ya. Jadi bedakan antara bab kita menyampaikan argumen dan bab dalam beramal. Ya. Dalam beramal maka hendaknya kita harus lihat kondisi. Jadi pahami ya? Ini antara dan Utsman. Jadi kita memilih bahwasanya adanya seperti zamannya Rasulullah, Abu Bakar dan Utsman. Karena ilahnya, alasannya pada zaman Utsman itu tergeserkan pada zaman ini dengan mukabbiru shaut, dengan pengeras suara, dan alasan itu pun tidak harus, karena alasan itu sudah ada pada zaman Rasul untuk persiapan. Tapi kita juga tidak menyalahkan adanya Utsman, dan bukan bid'ah, karena apa? Yang namanya sunnah itu apa? Sunnahnya Rasulullah dan khulafa rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Utsman termasuk khulafai rasyidin. Itu termasuk sunnah. Hanya ketika melakukannya tadi, benar-benar mengikuti. Dilakukan pertama itu jangan di masjid, di luar. Ya, namanya zaura. Jadi diriwayatkan oleh Bukhari, beliau mengatakan haddatsana Adam huwa ibnu Abi Iyas, qala haddatsana ibnu Abi Dzi'bin an Az-Zuhri an Sa'id bin Yazid. Qala beliau mengatakan kana nida'u yaumal jum'ah awwalahu idza jalasa al-imam 'ala al-minbar 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Dulu azan pada zaman Rasulullah di hari Jumat, awalnya itu ketika imam sudah duduk di atas mimbar, itu barulah dikumandangkan azan. Ini pada zaman Rasulullah, zaman Abi Bakar dan Umar. Falamma kana Utsman ba'da zamani wa kathara an-nasu, dan ketika zaman Utsman ya, manusia sudah mulai banyak, zadan nidatsani, beliau tambahkan nidatsani, panggilan yang kedua. Ala zaura, yang dikumandangkan di zaura. Yakni yu'adzinu bihi ala dar allati tusamma bi zaura. Dikumandangkan di sebuah gedung yang namanya zaura. Wa kanat arfa'a darin bil madinah bi qurbil masjid. Dan itu adalah tempat yang paling tinggi di Madinah, di dekat Masjid Nabawi. Ada yang riwayat mengatakan azan pertamanya itu dilaksanakan di pasar, di tengah pasar. Ya, kalau di sini dalam riwayat Bukhari adanya itu di Zaura. Ya, di tempat yang tertinggi, di luar masjid, di dekat masjid tapi di luar. Nah, barulah azan yang benar azan pada zaman Rasul itu tetap dilaksanakan setelah khatib itu duduk di atas mimbar mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian duduk di atas mimbar, barulah muadzin itu mengumandangkan azan. Ini penting untuk kita pahami bersama. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Muhammad ibn Rashid al-Makhuli an Makhul anna an-nida'a kana fil yawmil jum'ah muadzinun wahid. Dari Makhul beliau menceritakan bahwasanya azan dulu pada hari Jumat cuma satu muadzinnya. Haina yakhrujul imam, ketika imam itu keluar, thumma tuqamus shalah, kemudian tegakkan salat, wa dzalika an-nida' alladhi yuhramu 'indahu syara' wal bai' idza nudiya bih. Inilah azan yang diharamkan ada transaksi jual beli, yaitu azan ketika imam itu sudah salam dan duduk. Jadi ketika khatibnya sudah duduk. Adapun azannya Utsman yang dilakukan di Zaura tadi itu masih boleh jual beli, masih sah jual belinya. Ya, masih sah jual belinya. Wa amara Utsman ayunadiya qabla khurujil imam hatta yastami' an-nas. Maka pada zaman Utsman beliau memerintahkan untuk dikumandangkan lagi sebelum imam itu keluar, sehingga manusia itu kumpul dulu di masjid, setelah itu kumpul imamnya baru datang. Ini alasan yang yang bisa diterima, sampai sekarang masih diterima. Makanya menurut Syafi'iyah, alasan ini yang masih bertahan. Bukan hanya alasan mukabbirus saut, bukan hanya sekedar alasan pengeras suara, tapi alasan supaya manusia kumpul dulu. Ya. Wa innama yu'maru bihuduril jum'ah, dan yang diperintahkan untuk menghadiri salat Jum'ah adalah ar-rijal al-ahrar, laki-laki yang merdeka, bukan budak. Jadi yang wajib untuk salat Jum'ah adalah rijalul ahrar, laki-laki yang merdeka, bukan budak. Laki-laki yang merdeka, bukan budak. Dunan nisa'i wal 'abidi was-sibyan, tidak diwajibkan atas wanita atau budak atau anak kecil. Sehingga wanita kalau ikut itu tetap dia wajib melaksanakan sholat duhur. Kenapa? Tidak wajib bagi dia sholat Jumat. Kalau dia ikuti jadi sunnah, jadi mustahab. Dan itu mustahab tersebut tidak menggugurkan kewajiban sholat duhur 4 rakaat. Nah ini sering disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin, wanita yang ikut sholat Jumat kemudian dia tidak sholat duhur lagi. Ya, ingat, ia menggugurkan itu kalau dia laki-laki. Karena diganti dengan sholatul Jum'ah tadi. Wa yu'adharul musafiru wal maridu, dan diberi uzur untuk tidak hadir Jum'at adalah musafir, orang yang mengadakan perjalanan jauh. Nah, tinggal batasan perjalanan jauh itu bagaimana. Para ulama berbeda pendapat panjang lebar. Menurut Hanabilah adalah uruf, tergantung uruf. Uruf itu kebiasaan kita ke sana safar atau bukan. Tapi uruf ini pun agak susah juga. Apalagi di zaman sekarang yang jarak kota itu berdekatan. Bahkan kalau kita sama Tegal, itu cuma berapa kilo saja itu sampai Tegal. Kan keluar Pemalang, perbatasan sudah Tegal. Kalau Tegal teranggap safar, nanti di mana itu? Di Auri itu, di pemancar apa? Radar apa namanya? Hah? Dungkelor jadi safar nanti di situ. Kan repot. Dekat sekali masa safar. Kan ini Tegal, urufnya sudah safar. Allah. Itu enggak ada 10 kilo masa safar. Kan begitu. Ya. Enggak bisa dikatakan demikian. Ya. Menurut Imam Syafi'i adalah jarak 70 kilo. Beliau mengukur jarak kota terdekat ke Madinah itu 70. Uruf saat itu 70 kilo itu sudah teranggap safar. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang paling kuat itu uruf, tapi yang paling berhati-hati itu jarak. Agak susah ya. Jadi yang paling kuat pendapatnya adalah uruf, tetapi yang paling berhati-hati adalah jarak. Itu teranggap safar. Ya, teranggap safar. Ya. Maka yang paling benar adalah menggabungkan antara uruf dan jarak. Kalau disebut Tegal, Tegalnya mana? Kalau Tegalnya tadi mana? Kedung Kelor ya kayaknya bukan Tegal ya. Atau Tegalnya Pak Muhid, Pak, mana Pak? Kebadan. Ya gak mungkin dikatakan safar kan. Dekat sekali. Oh saya ke Tegal, ke Kedung Kelor safar, dikosor, dijamak loh. Allahu Akbar. Dekat sekali. Kalau Tegalnya mungkin Guci mungkin masih mafhum lah ya. Di sana sekitar 60 kilo ya. 60 kilo bisalah masuk itu safar. Ya kan? Masih secara jarak mendekati 70, secara uruf juga sudah jauh. Itu safar. Ya kan? Alhamdulillah, nah, itu safar. Sehingga perlu digabungkan antara urfi dan musafah, jarak. Nah, wal marid, kemudian sakit, itu juga uzur, yaitu sakit yang dia kalau keluar itu masyakoh, berat atau akan menunda kesembuhan dirinya. Tapi kalau cuma sakit-sakit biasa, ya tetap wajib sholat. Apalagi cuma sakit apa? Ya sakit-sakit gatel dikit, ya. Sakit panu, sakit apa? Nah itu tetap hadir, ya. Makanya sakitnya itu kalau sakitnya itu dikhawatirkan lama kesembuhannya kalau kita keluar, atau khawatir menular, ya, maka hendaknya ya dia di rumah sholat, ya, sholat duhur berarti. Wa qayyimul maridi, demikian pula penjaga orang sakit, penjaga orang sakit, perawat atau penunggu gitu, itu uzur. Ini jangan sampai orang sakit butuh bantuan ditinggal, ya, nggak boleh seperti itu. Harus ada penunggunya, karena orang sakit itu butuh pertolongan, maka ditunggu, ya. Qayyimul marid, penjaga orang sakit, itu uzur tidak sholat Jumat, uzur. Ya, wa ma asbaha dzalik min al-a'dzar, dan yang serupa dengan itu dari udur-udur yang ada, kama huwa muqarrar fi kutubil furu', sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab furu', kitab-kitab fikih, ya. Ini jelaskan siapa yang udur untuk tidak melaksanakan salat Jumat atau jamaah. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa dzarul bai', kalau sudah azan dikumandangkan, yaitu azan yang khatibnya sudah duduk. Ya, khatibnya sudah duduk. Dzarul bai', tinggalkan jual beli. Ai is'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah, watrukul bai'a idza nudiya lis-shalah. Dan tinggalkanlah jual beli ketika dipanggil untuk salat. Wa li hadza ittafaqal ulama 'ala tahrimil bai' ba'da nida'i tsani. Oleh karena itu para ulama sepakat seluruhnya qatibatan atas haramnya jual beli, baik menjual ataupun membeli, setelah panggilan azan kedua atau panggilan azan yang khatibnya sudah duduk di mimbar. Ini sepakat para ulama semuanya haram hukumnya. Wahtalafu hal yasih idza ta'atahu muta'atin am la. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah sah kalau sudah terlanjur membeli dan menerima. Sah tidak? Artinya kalau haram sepakat, tapi sah, berbeda pendapat di sini para ulama. Karena ada yang haram tapi sah. Gitu ya. Ada yang haram ya, tetapi sah. Jual belinya tetap sah. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Jual belinya haram, sepakat para ulama, tapi berbeda pendapat sah atau tidak. Nah, nanti berbuntut kalau masalah sah atau tidak itu tentang kepemilikan. Kalau sah berarti kepemilikannya pun sah. Kita jual beli mobil, sudah ada. Kalau dia berpendapat sah, maka kepemilikannya sah. Walaupun dia melakukan hak ke hak haraman, berbuat dosa dia. Tapi kalau yang tadi mengatakan tidak sah, maka ketika dia sudah walaupun serah terima, enggak sah dia. Mobilnya belum milik dia. Ini tidak sah. Ala qaulain, ya, terbagi menjadi dua pendapat. Wa dhahirul ayah ada musihati kama huwa muqarrar fi mawdhi'ih. Wallahu a'lam. Dan zahir ayat ini, kata Ibnu Katsir, tidak sah jual belinya sebagaimana dijelaskan pada kitab-kitab fikih. Dan ini pendapat yang kuat insyaallah taala, bahwasanya jual beli setelah azan kedua tadi, azan yang khatibnya sudah duduk, itu haram dan tidak sah jual belinya. Sehingga ketika terjadi jual beli, maka barangnya itu tidak jadi kepemilikan. Belum jadi milik kita karena tidak sah jual belinya. Ya. Saya paham ini ya. Nah, itu pun para ulama merinci lagi. Ini kan kalau yang melakukan orang yang wajib. Seperti siapa? Seperti laki-laki yang merdeka, yang mukim, yang sehat. Tapi kalau wanita beli, jual beli boleh gak? Ada yang berpendapat tetap gak boleh, ada berpendapat boleh. Yang sahih adalah boleh. Bagaimana kalau laki-laki dan perempuan? Kan ada nih. Penjualnya perempuan, pembelinya laki-laki, itu enggak boleh. Kalau sama-sama perempuan-perempuan, itu boleh. Kalau laki-laki dan perempuan, saat sudah azan kedua, tidak boleh. Tapi bagaimana kalau musafir? Musafir tidak wajib kan? Nah, kalau tidak wajib, maka dia boleh. Ya. Nah, ini panjang lebar dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Tetapi intinya secara asalnya, ya, pendapat bahwasanya sepakat para ulama haram berjual beli di azan yang kedua kalau sudah kumandang azan, maka hendaknya ditutup semuanya. Ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya, maka hendaknya ditutup semuanya. Ya. Kecuali yang tadi yang memang pembelinya adalah musafir-musafir, itu beda pembahasan. Tapi kalau yang di mukim-mukim, di toko-toko yang memang pembelinya adalah orang-orang mukim, maka hendaknya dia ditutup saat itu. Untuk menghindari adanya jual beli yang tidak sah, jual beli yang haram. Tokonya tutup sudah selesai. Baik perempuan ataupun laki-laki. Ya. Supaya menghindari jual beli yang tidak sah. Demikian, semoga bermanfaat. Nanti insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.